Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jin qorin. Memang ada riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda al-qabaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dilahirkan seseorang itu melainkan dilahirkan juga jin yang akan mengikutinya ke mana. Jadi riwayat tentang jin qorin itu ada benar. Cuman ya Allah alam bentuknya bagaimana dan dia di mana kita tidak tahu. Jin qorin disebut qorin karena qorin mengikuti, mengikuti kita jin qorin, dan dia tahu seluk-beluk kita. Dia tahu kepribadian kita, dia tahu sifat kita, dia tahu apa yang kita lakukan. Karena dia selalu bersama kita. Bedanya, jin itu umurnya panjang, sementara manusia umurnya pendek. Maka terkadang ada orang sudah meninggal, jin qorinnya masih belum meninggal. Nah, itu memang ada. Maka jin qorin itu tergantung tuannya. Kalau tuannya baik, ya dia akan baik juga. Walaupun tuannya meninggal, dia akan baik. Karena tuannya baik. Tapi kalau dia jelek, tuannya jelek, suka ganggu orang, suka bermaksiat, maka kalau tuannya meninggal, dia masih hidup, dia juga akan jelek juga, akan mengganggu orang lain. Itulah cerita hantu gentayangan, arwah penasaran itu, itulah dia. Karena orang kalau sudah mati gak akan pernah bisa kembali ke dunia. Ngapain lagi mati, mau bangkit lagi, ngapain menjadi hantu bangkit. Cerita apa mitos itu? Tali pocong lupa dibuka lah, lupa dimandikan lah, hantu gayung, nenek gayung lah, apa? Tidak ada itu, tidak ada, tidak ada ceritanya hantu bangkit, tidak ada. Lalu bagaimana kalau kita melihat si hantu ada besar itu? Nah, itu antara dua aja, satu kalau enggak cerita bohong, itu kan banyak cerita bohong dulu kan ada majalahnya itu, mati penasaran keliling kampung bawa rantai, horor banget kan? Yang kedua itu bukan orangnya, itu jinnya. Itu jinnya, karena ya, karena almarhum semasa hidupnya jelek, suka ganggu orang, suka berbuat onar, ya jinnya ketika tuannya meninggal, dia bingung mau ngapain, ya dia juga ganggu orang, dia berbuat onar. Itu namanya jin qorin. Jadi gak ada, kalau sudah meninggal, ya meninggal. Kalau mayit itu ahli neraka, banyak maksiat, maka dia disiksa di kuburnya. Ngapain lagi dia ke dunia? Mau di... Dia sudah disiksa di alam kubur yang disiksa, gimana mau balik ke dunia? Kalau sudah disiksa. Terus kalau dia orang baik, ahli surga, maka dia di kuburannya akan mendapatkan nikmat, lebih nikmat daripada kenikmatan yang dia rasakan di dunia. Ya kalau dia sudah nikmat di dunia, dapat di alam sana, di alam kubur, ngapain lagi dia kembali ke dunia? Ke dunia, ngapain lagi? Faham gak? Nah, itu makanya, memang ada riwayat, tapi riwayat lemah. Arwah-arwah itu akan kembali ke dunia, tetapi enggak tahu pada malam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ke rumahnya. Ya kan? Jadi enggak mesti malam Jumat, malam apapun arwah-arwah itu akan pulang, tapi enggak mesti malam Jumat dan kita tidak tahu malam apa itu, tapi hanya sekedar arwahnya saja untuk berkunjung. Ya kan? Dan kita tidak tahu bagaimana caranya, kapannya, waktunya, harinya apa, terus batasnya di mana dia akan berhenti itu enggak tahu, wallahu alam. Tapi berarti dia balik ke dunia mungkin jadi hantu bangkit. Ini itu jin semua itu. Itu jin. Ya jinnya, jin itu ya makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Lalu kenapa kita harus takut sama-sama ciptaan Allah? Ini kan? Nah, jadi kalau orang sudah meninggal, enggak akan bisa kembali lagi. Itu jin qorin. Mengada, bahkan Nabi sendiri pun ada jin qorinnya. Ya apa selalu sama kita jin qorin itu baik. Ya. Dia itu baik. Nah, kata guru ana, ini cuma guyon aja. Enggak tahu benar apa tidak, Allah alam benar atau tidak. Jin qorin itu ya, dia akan selalu bersama kita. Kemana kita pergi, dia akan mengikuti kita. Itu jin qorin namanya. Dan dia selalu berada di sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita, itulah jin qorin. Ini kata guru ana ini. Allah alam benar atau tidak ya. Silakan lihat ke kiri masing-masing. Ke kiri itu antara dua, kalau enggak jin qorin, malaikat atid ya. Malaikat atid ya di kiri. Atau malaikat Izrail. Itu tentang jin qorin. Jadi ada jin qorin. Jadi kalau kita melihat orang soleh, waliwah misalnya itu bukan orang solehnya, bukan. Tapi itu jinnya. Karena orangnya masya Allah di dunia soleh, baik, suka membantu orang, maka jinnya juga baik, soleh, membantu orang. Itu ya. Jadi enggak ada cerita orang soleh balik ke dunia, enggak ada. Apa namanya, melalui nyata lah, inilah Pak Ahmad mati suri lah. Dulu kan ada filmnya itu ya. Itu bukan Pak Ahmadnya, itu bukan, itu jinnya itu. Karena Pak Ahmad masya Allah setiap subuh suka bangunin orang, akhirnya jinnya ngikut. Ya karena orang sudah menganggap dia mati, ya akhirnya dikira hantu. Padahal bukan. Itu orang baik masya Allah. Itu tentang jin kuarin. Jadi semua orang di dunia ini punya jin kuarin masing-masing. Maka kalau kita kepengen jin kuarin kita baik, maka jadilah orang baik. Orang baik, maka dia pun akan baik. Tapi kalau kita jelek, kalau Allah la'udzu minzalik, maka kita pun akan menjadi, maka jin itu juga menjadi jelek. Wallahu a'lam bishawab.